apa yang ku kejar. Hatiku, walau hatiku, hatimu. Dan akan kuasa ingin menentang. Jauh kini ku sadari hidupku bersama engkau sangat berarti. Terasa godaan hidup, segala rasa hatiku. Kiranya aku bisa mimpi indah, aku tak akan tersesat jauh. Sekiranya aku mungkin terlepas, meski beranjak pergi, meninggalkan engkau keinginan saling memiliki.